Mitra bisnis, prestasi olahraga Indonesia sepertinya terus menurun. Contohnya SEA Games Myanmar baru-baru ini, Indonesia berada di peringkat keempat dengan 65 emas di belakang Thailand, Myanmar, dan Vietnam. Pencapaian ini jauh dari target 120 emas yang ditetapkan Kemenpora. Kita juga mengingat 2 tahun lalu Indonesia sempat menjadi juara umum dengan 182 emas. Untuk membahas hal tersebut, segera kita berbincang dengan seniman sekaligus pengamat olahraga Dik Do. Bang Dik, bagaimana komentarnya soal ini? Ya, wajah olahraga adalah wajah negara. Jadi kalau mau dilihat negara kita seperti apa, ya lihat olahraganya juga. Karena di situ bukan hanya sekedar olahraga, tapi melihat pemudanya. Negara-negara yang hebat itu pemuda-pemudanya adalah figur-figur yang terdepan yang akan menjadi cikal bakal pemimpin kemudian. Dalam situasi yang tidak nyaman ini, aku bisa memahami karena pertama, ketika ada menteri kepemudaan olahraganya terlibat skandal, maka itu juga bisa menjadi alasan kenapa kita tidak fokus. Yang sekarang ini bukan berarti kita bisa menutup mata bahwa ini nggak apa-apa, nggak juga sih. Tapi untuk ke depan kelihatannya kita harus lebih serius. Lebih ada pembinaan dari bola kan, setelah sekian lama PSSI bergelut dengan masalah-masalah internalnya begitu diganti. Lalu ada seseorang yang membina 19 tahun. Nah, itu membuat penyegaran karena dia mau belusukan sampai ke daerah-daerah. Nah, kelihatannya sih ini harus segera dimulai menjadi contoh teladan untuk sepak bola usia 19. Lantas bagaimana soal cabang-cabang lain, Bang, yang punya potensi prestasi juga selain sepak bola yang terlalu menjadi fokus masyarakat dan pemerintah saat ini? Sekarang aku nggak terlalu melihat detailnya ya, tapi secara garis besar udah digambarkan kita sebagai rakyat masa depannya olahragawan tuh tidak menjanjikan. Di satu sisi lain juga para olahragawan kita, walaupun tidak semuanya, tidak punya jarak pandang, tapi nyudut pandang. Sehingga mereka tuh mempersempit ruangnya sendiri. Padahal kalau sudah menjadi olahraga sepak bola lah misalkan, udah kayak Andik gitu, siapa sponsor yang nggak mau gitu. Sebenarnya ini harus ada duduk bersama sih, dimana sudah tidak lagi zamannya saling menyalahkan. Sudah stop kritikan yang ada dukungan gitu loh. Karena rakyat tuh sebenarnya terhibur kok kalau ada koruptor yang ketangkep terus kita menang dalam sepak olahraga. Itu kayaknya udah ketutup. Rakyat kita juga rakyat yang unik sih. Pada saat misalkan memperingati hari anti korupsi, tiba-tiba ada kereta api kecelakaan, sudah hilang begitu saja momennya. Buat aku sih ke depan kita bisa banyak menyontoh dari usia 19, di mana manusia yang namanya olahragawan semuanya bermainlah untuk Tuhan, jangan untuk negara gitu. Karena kalau negara mengecewakan, akhirnya ini prestasinya. Tapi kalau dia bermain untuk Tuhan, maka negara tuh akan mendapatkan buih benih cinta dari olahraga itu sendiri gitu. Jadi udah saatnya sih sekarang kita ngomongin lebih daripada sekedar itu. Karena sesuatu yang sentimen mentil sih buat aku. Ketika ngegolin usia 19 pada sujud syukur yang beragama Islam, itu buat aku tuh sesuatu yang warna lain. Kalau orang sudah tertuju ke fokusnya ke situ, aku rasa prestasi itu tinggal menyusul aja. Jangan menjadi 100 medali sekian itu menjadi ukuran, terus 65 kita gak bersyukur. Aku rasa untuk ke depan memang kita mulai dari pemimpinnya, orang-orang yang dipilih oleh pemimpin untuk melatih, sampai nanti yang di-hire sebagai olahragawan, itu benar-benar belusukan sampai ke daerah benar-benar, karena banyak potensi-potensi daerah lah yang belum kita bina juga. Menurut Bang Dik, bagaimana cara yang paling efektif untuk mengembangkan olahraga yang nantinya juga bisa mendorong kemajuan bangsa? Kalau aku sih ngeliatnya pemimpin ya, kalau Soekarno memiliki jiwa visioner, dia membangun gelora, gelora Bung Karno gitu ya, karena dia tahu betul bangsa ini dilihat dari olahraganya juga, itu nggak terjadi dalam kepemimpinan pemimpin-pemimpin sekarang. Jadi geliat itu sepertinya sekarang udah susah ya aku lihat ya. Kalau dulu kan itu tuh orang-orang yang kalau diberikan jabatan, dia merasa itu adalah wakilnya Tuhan. Ini kan bagaimana caranya 5 tahun kita mengeruk keuangan, kita bangun sesuatu, ya udah yang penting selesai di masa kita. Ntar 15 tahun itu mau rubuh terserah. Nah, pembinaan-pembinaan ini menurut aku sih kita membutuhkan seorang negarawan untuk olahragawan kita itu bisa menjadi yang terdepan. Makanya aku bilang bahwa pecundang-pecundang itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kerendahan hati. Dia menjadi pemenang terus setelah itu apa yang dia lakukan. Jadi salah satu pendekatan olahragawan itu salah satu yang ditinggalkan adalah ketuhanan. Demikian seniman sekaligus pengamat olahraga Dik Doang. Saya Gery Sadewa.